sejati yang bisa memberi tanpa harus menerima. Dia membawa damai dan bahagiakan jiwa untuk semua manusia. Sejati yang bisa bertahan tanpa mengenal waktu, takkan pernah sirna bagai karang di samudra. Akan abadi untuk cinta sejati. Dan bilang kau telah mengerti berapa besar artinya cinta, hingga setiap nafas yang mengalir di tubuhmu mengandung cinta. Cinta dari yang kuasa. Seperti itulah cintaku untuk dirimu, tulus dan apa adanya, datang dari sebuah rasa presented by Mira's Mac.